Jika setelah selesai wudu gusi berdarah, apakah batal wudunya? Tidak. Wudu tak batal karena gusi berdarah. Kalau bisa diludahkan, diludahkan. Diludahkan. Kalau ada kapas, disumbatkan. Tusukkan pakai tusuk gigi. Makan sirih bagus untuk menghilangkan ulat-ulat gigi. Saya pergi ke kampung Talang Mama, gigi mereka tak ada dimakan ulat, dimakan sirih. Sirih, ulat-ulat gigi pun takut nih. Hitam. Daun sirih dioles sebagai kapur, dipotongkan gambir, dikasih pinang muda. Bagus, sirih. Habis manis sepah ditelan. Hari ini telah banyak mujahidin yang menyerbu Suriah, memerangi pemerintah Suriah, dan ulama Saudi sering mengeluarkan seruan jihad. Mengapa tidak ada seruan menyerbu Israel? Mengapa Israel tak diserang? Mujahidin mana yang utama, jihad ke Israel atau Suriah? Berarti dia tak mengikuti berita. Saya di Mesir tiap hari unjuk rasa, iftahal hudud, iftahal hudud, buka perbatasan, buka perbatasan. Perbatasan Mesir dengan Palestina ada kota namanya Rafah. Saya sampai ke Rafah tahun 1999. Nampak saya kampung orang Palestina yang dijajah Israel. Macam Pekanbaru nih, dibulah menjadi dua. Satu diambil Palestina, dijajah Israel. Satu. Tiap hari orang Mesir minta, buka, kalian buka perbatasan, kami akan serbu. Jadi kalau ada mengatakan kenapa tak ada seruan? Ada, kenapa tak ada seruan? Dari dulu diserukan. Antum kalau mau pergi ke Israel, pergilah. Siapa pulang lah? Bagaimana pandangan Ustadz tentang Ustadz Adi Hidayat? Apa mazhab dia? Belajar agamanya di mana? Belajar S1 beliau di Libya, S2-nya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Tinggal orang Banten, tinggalnya di Bekasi. Orangnya rendah hati, terkenal, masyhur di mana-mana. Tapi mau dia nelpon saya, tapi tak saya angkat. Tak tahu saya itu nomor dia. Setelah pergi ke Dumai baru cerita Pak Taufik. Kata Pak Taufik, tadi Ustaz Adi Hidayat nelpon Ustaz berkali-kali. Kenapa tak Ustaz angkat? Tak tahu saya sih. Belum putui makrifat awal lagi. Beliau hafal dia macam-macam. Ada orang itu cepat ingat, cepat lupa. Ada lagi cepat ingat, lambat lupa. Yang paling parah, lambat ingat, lambat lupa. Kalau Ustaz Adi Hidayat ni sekali ingat, tak lupa-lupa. Itu dia, bisa dia ingat semua. Itu kelebihan lah diberikan Allah SWT. Bagus dijadikan referensi. Cuman jangan telan bulat-bulat. Kalau ada yang tak sesuai, tengok juga pendapat Buya Yahya. Komparasi, sekarang enak sekali ngaji. Tengok pendapat Ustaz Adi Hidayat, bandingkan dengan pendapat Buya Yahya. Tengok pendapat Ustaz Idrus Ramli, tengok pula dari NU Galis Lurus. Ngaji. Kalau ulama mujtahid, dia berijtihad berdasarkan ayat-ayat hadis. Mereka ahli mujtahid. Kita enggak, pendapat ulama ini kita ambil. Ini. Berijtihad. Cerdas kita lama-lama membandingkan pendapat-pendapat orang-orang alim. InsyaAllah. Teman saya, golongan sebelah, memberikan komentar tentang hukum sampainya bacaan Quran untuk mayit. Saya jawab dengan buku 37, namun dia memberikan jawaban sebaliknya, yaitu dengan kitab Al-Umm, halaman juz 1, 248, tafsir Ibnu Katsir, An-Najm 4329, dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, juz 5, 27. Bagaimana menurut Ustaz? Kalah debat ngadu. Kalau baca mazhab Syafi'i, maka baca kitab Imam Nawawi. Jangan potong-potong mazhab. Maka apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'iyyu. Imam Syafi'i berkata. Imam Syafi'i meninggal 204. Muncul Imam Nawawi meninggal 676. Dari 204 ke 676, mazhab Syafi'i itu gemuk berkembang. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Datang Imam Nawawi merevisinya dalam kitab Majmu' Syarah Muazzab. Maka kalau mau mendalami fikih Syafi'i, cukup dengan pendapat Nawawi. Harus pahami mazhab dengan baik. Jangan mazhab comot-comot. Baca fikih Syafi'i dari Majmu' Syarah Muazzab. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'iyyu. Imam Syafi'i berkata. Dia sudah bandingkan. Muqaranah namanya, muqabalah, studi komparatif, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, kesimpulannya. Qala Syafi'iyyu wa in wal ashab, dan ulama mazhab Syafi'i. Bedakan antara Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i. Wa in khatimul Qur'ana. Kalau mereka sanggup memakhatamkan se-Quran, fahuwa hasanun. Seelok-eloknya untuk menghadiahkan pahala itu sekhatam Qur'an. Ya, Imam Ibnu Jaya kejam mengatakan sampai begitu caranya. Dah, pergi lagi. Nanti kalau saya kalah, datang lagi. Mohon bantuan doanya Ustaz di akhir majelis agar saya lulus tes tempat kerja yang baru, insyaAllah, sehingga bisa bebas dari bank konvensional. Kita minta kepada Allah SWT setiap permohonan orang yang mau. Walladzina jahadu fina. Kalau kau bermujahadah melawan yang haram ini, mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan. Cuma Allah ingin melihat tetesan air matamu di tengah malam. Sulitkah bagi Allah memberikan anak kepada Ibrahim? Tak sulit. Yang katanya mandul sudah sekian, tak bisa mudah. Innama amru iza arada syaina yakula lahu kun fayakun. Ia hanya ingin melihat tetes mata Ibrahim tengah malam. Rabbi habli minas salihin. Itu yang diinginkan Allah. Saya punya orang tua. Beliau sering saya ingatkan untuk pakai jilbab. Padahal jilbab itu wajib. Namun beliau sering menunda-nunda sampai sekarang. Apakah saya sebagai orang anak berdosa? Tidak. Orang tuamu beruntung enggak? Kau dapat anak soleh. Betuah orang tua. Tapi jangan kau katakan kau tak betuah karena dapat orang tua tak soleh. Jangan. Engkau tak pernah minta dari rahim dia. Allah memilihkan rahim itu supaya engkau dapat pahala. Andai kau punya emak yang berjilbab, mungkin kau tak dapat pahala. Nah, nanti setelah ini emakmu berjilbab, dapat kau pula lagi bini tak berjilbab. Dapat pahala lagi. InsyaAllah. Orang beriman itu indah semua hidupnya. In asobat husara. Kalau dapat yang baik-baik, syakar. Dia bersyukur. Alhamdulillah. Kalau dapatnya tak baik, dia bersabar. Dia berjihad. Semuanya dia dapat. Mana lebih banyak pahala syukur apa sabar? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, kau dapat tambahan satu. Tapi orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kau sabar, kau terus berusaha berbagai macam cara, kau fotokopikan buku. Kenapa tak beli? Mungkin masih kuliah, duit tak ada. Kau kopikan MP3, kau dengarkan, kau belikan jilbab. Sampai akhirnya dia dapat hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin ni'am. Kau dapat hidayah satu orang gara-gara mulutmu. Kau lebih mulia, lebih hebat daripada orang yang memiliki seekor unta yang merah. Jihad, terus jihad. Pak Ustaz, kita fasih cuma masih mengerjakan amal. Apakah amal kita masih diterima? Kita fasih cuma masih mengerjakan amal. Apakah amal kita masih diterima? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Kita belajar, habis belajar kita beramal, berusaha ikhlas. Belajar, beramal, belajar ikhlas. Kalau menunggu sempurna, makanya orang selalu nulis buku. Buku ini penuh dengan kekurangan. Karena kalau menunggu kesempurnaan, tak akan pernah dicetak-cetak. Ini disimpan untuk doa nanti. Dalam menyambut bulan suci Ramadan kita wajib memaafkan. Dalam adik-beradik tak ada sama sekali komunikasi. Si adik bertugas di Cepron, sedangkan kakaknya hanya pegawai biasa. Bertahun-tahun tak jumpa, penyebabnya pengaruh istrinya atau berselisih paham. Jadi dalam hal ini siapa yang harus minta maaf dulu? Dalam hal ini siapa yang salah? Antum tak usah cari salah, karena kalau sudah cerita salah, antum pasti mengatakan tak bersalah. Balik dari pengajian ini, antum SMS saja dia, selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf zahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kenapa tak kau telpon aku? Pulsa habis. Apa betul Nabi Muhammad jarang berdoa selesai sholat wajib? Jangan memahami hadis fi'li. Mana perbuatan Nabi? Mana perbuatan Nabi? Ucapan Nabi? Ma'udhifail Nabi SAW min qawlin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, tiga-tiga ini sunnah. Ketika Nabi ditanya, apa doa yang paling makbul ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jawfil lail, doa tengah malam selesai tahajud. Yang kedua, ba'dal maktubah, selesai sholat fardu. Kenapa dibeda-bedakan? Qawli, fi'li, takriri. Tak pernah ulama memisahkan antara itu. Qawli, nanti orang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kasira. Pernah dibuat Nabi? Mana pernah Nabi baca Allahu Akbar kabira? Itu takriri, sahabat yang buat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, bismillah buka tawu asila. Selesai salat Nabi tanya, siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Anak. Kata sahabat, futihal abwabu sama, terbuka pintu langit. Kulihat malaikat membuka pintu langit karena doa yang kau baca. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira sejak aku mendengar doa itu. Takriri. Jadi jangan sikit-sikit. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Macam mesin teller. Jika menghajikan orang tua kita dengan cara menyuruh mengupah orang lain, sementara kita sendiri belum haji, tentu haji orang tua kita tersebut dapat sertifikat. Apakah sah? Jangan serahkan duit kepada orang yang kita tak tahu asal usul panjang pendek ujung pangkal. Jelas dia tetangga kita di Pekanbaru, sedang kuliah di Mesir, di Kairo, di Suriah, di Maroko, orang dari kita. Kasihlah duit. Tapi kalau tidak, jangan kasih duit untuk badal haji. Saya ulang sekali lagi, jangan kasih duit untuk badal haji kepada orang yang kita tak yakin, tak percaya. Mafia badal, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pak Ustadz, bagaimana puasa yang belum diganti dari awal dapat maaf cakap haid hingga sekarang? Gantilah. Maaf cakap usia waktu haid 10 tahun. Sekarang umur berapa? Kalau sembaya sama saya 40 tahun. Walaupun saya kelihatan seperti 25. Kalau umur 40 berarti tinggal puasa selama 30 tahun. 1 tahun 30 hari, 3 kali 3 9, berarti 900 hari. 9 tahun lunas. 900 tahun lunas insyaallah. Dengan syarat Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau masih gadis mau menikah, bilang sama suami, "Bang, ada yang kau mesti ikhlas menerima aku. Apa? Utang puasaku banyak. Aku mesti ganti Senin Kamis." Kata suaminya, "Aku malah puasa Daud lagi adinda." Kau Senin Kamis? Iya, 8 hari. Ya, aku 16 hari sebulan. Baguslah kalau gitu kita puasa aja tiap hari. Cepat kita kaya gitu. Qadha. Kalau saya qadha Pak Ustaz baru setahun, setelah itu saya mati, gimana? Allah mengampunkan dosamu karena kau sudah berniat baik. Innamal a'malu binniat. Di mana lembaga tahsin di Pekanbaru Ustaz? Dengan Ustaz Hardi, daftar di Tapakuk di An-Nur Subuh. Ustaz Hardi berijazah, bersanad baca perbaiki tahsin. Sesuai nomor antrian. Ustaz Hardi LC, tamat Mesir. Malam bulan Ramadan, habis hubungan suami istri ketiduran, pas terbangun imsak, tinggal 10 menit. Mana yang sebaiknya didahulukan? Mandi junub atau makan? Berwudu langsung makan. Karena kalau mandi tak bisa makan. Tapi kalau dia dalam keadaan junub masuk waktu subuh, puasanya sah. Hadis sahih Bukhari. Ada dibuat Imam Bukhari satu bab tentang orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Dalam keadaan junub masuk waktu subuh, maka puasanya sah. Yang tak boleh itu masuk subuhnya suci, habis subuh baru junub. Nah, itu yang terjadi. Bagi yang belum menikah penting, karena dia nanti akan jadi suami, akan jadi orang tua. Apa hukum koperasi Ustaz? Riba, padahal tak pernah meminjam. Sama, memasukkan duit, dia tak pernah minjam, ini aku bayar. Tapi ketika bagi hasil tahunan, SHU, pembagian hasil, dia dapat terus. Tak banyak Pak Ustaz, tak banyak dosa juga. Lalu duit saya ini masa saya simpan terus di rumah? Investasikan modal mudharabah bagi hasil. Hadiri tabligh akbar dan pawai akbar umat Islam Riau menyambut Ramadan bersama umara ulama dan umat. Kamis subuh sholat di An-Nur ramai-ramai. Datang kita semua Kamis ini. Sholat subuh berjamaah di An-Nur. Dihadiri oleh alim ulama semacam BKMR, Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan, MUI Riau, materi Dr. Mustafa Umar, didampingi Abdul Somad. Datang insyaallah. Apa yang dimaksud dengan haba, bukan habaib, pakai b, habaib. Kalau satu habib, saya sayang betul sama antum, maka saya panggil antum ya habibi. Kalau kita sayang sama orang, ya habibi, maka dipanggillah dia orang yang aku kasihi, Habib Rizik. Sayang sama dia, Habib Rizik. Panggilan untuk cucu cicit keturunan Nabi SAW, Habib. Habib yang dimasyhur sekarang di Mesir, Habib, jenggot panjang, pakai sorban, pakai jubah, tulis di internet, Habib Ali Al-Jifri. Habib Ali Al-Jifri, masih muda, umur 45-an tahun, Habib. Jamaknya Habaib. Kalau saya ceramah di Jakarta, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, di tempat kita ada Habib, Habib Muhammad, Habib Taufik, Imam FPI, Habib Taufik, Habib. Tapi tidak semua yang mancung itu Habib, ada juga keturunan Bengali. Maka kalau ada ngaku-ngaku Habib, tengok namanya syahadah, ijazah dari Naqabah Alawiyin di Jakarta. Ada Naqabah Alawiyin untuk menjaga nasab para habaib, supaya jangan semua orang, ternyata banyak preman-preman ngaku Habib, begitu ditengok, mana syahadah Naqabah Alawiyin, hilang kata dia, modal hidung mancung aja. Tak bisa, saya ngaku Habib tak bisa, pesek begini Habib. Apakah boleh mandi wajib setelah makan sahur atau setelah masuk waktu imsak? Pokoknya Nabi SAW, maaf-maaf cakap, ini masalah fikih, selesai berhubungan, kata Aisyah dua, mandi kadang-kadang berwudu, tapi yang paling sering mandi. Dalam ada kalanya dia berwudu, habis berhubungan dia berwudu, wudunya macam wudu sholat, dia cuci wudu, habis itu dia makan. Ini tentang masalah masuk waktu dalam keadaan junub. Puasanya sah. Tapi yang paling bagus tentu mandi. Bagaimana cara memberitahu menasihati orang lain, khususnya orang tua yang tak mau berpuasa pada bulan Ramadan? Masih ada manusia macam ini. Mestinya dia yang menasihati anaknya. Kalau ada anak yang prihatin pada orang tua tak mau puasa, jangan kita ceramahi orang tua. Orang tua itu tak pernah melihat kita ini besar dan dewasa. Dia selalu melihat kita adalah anak-anak kecil yang selalu digendong. Maka kalau kita dia nengok kita, kita ajak dia, kita kumpul, ayah sini, papa sini, mama sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dia nengok ente lucu. Dia bukan takut, lucu ente. Udah pandai ceramah ente sekarang. Oleh sebab itu maka cari orang lain yang lidahnya bisa antum pinjam. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai. Pasti ada orang yang masuk cakapnya ke dia. Itulah, ngomong ke dia. Pakcik, ya, pakcik kan bisa ngomong sama ayah saya, ya. Tolong suruh ayah saya itu puasa. Nampaknya dia dah tak sampai 2 Jumat lagi gul nampaknya. Bolehkah kita membantah kepada orang tua kita karena disebabkan dia meninggikan mahar pada calon saya, di mana calon saya belum tentu mampu? Apa yang harus saya lakukan? Panggillah nenek mama, alim ulama, cerdik pandai yang bercerita masalah mahar. Kalau antum dekat rumah, dekat masjid, ayah selalu rajin pengajian, setiap pengajian di situ bisikkan, tolong turunkan harga mahar. Dr. Mustafa Umar ceramah, malam ini kita pengajian tafsir ayat tentang mahar. Besok Ustaz Somad, malam ini kajian hadis tentang hadis-hadis mahar. Besok Ustaz Samsudin Muir, fikih kita malam ini fikih mahar. Kok mahar semua? Nampaknya Allah tahu aku sudah meninggikan mahar. Dia tak tahu anaknya sudah kompak sama pengurus masjid semua. Jangan lupa hati orang tuamu itu ada dalam genggaman kuasa Allah. Salat kau di tengah malam, ya Allah, lembutkan hati ayahku ya Allah. Dan calon suami pula kau pun berdoa, lembutkan calon hati calon mertuaku ya Allah. Lembutkan ya Allah, lembutkan ya Allah. Kalau tak juga lembut, matikanlah dia ya Allah. Ay, jangan. Apa yang dimaksud dengan qibah? Bukan qibah, ghibah. Diambil dari kata ghabah. Ghabah, ghaib, artinya tak nampak. Ghibah, aku sebut aib engkau ketika kau tak ada. Itu namanya ghibah. Zikruka akhaka bima yakrahuh. Kau sebut aibnya ketika dia tak ada di depanmu. Kalau engkau punya kawan suka menyebut aib orang lain di depanmu, hati-hatilah. Ketika kau tak ada, aibmu yang akan disebutkannya ke orang lain. Itu sudah hukum kepastian. Apa hukumnya ghibah dalam bulan puasa? Tak ada pahala puasanya. Macam orang menabung di bank senturi, kosong melong. Rubba sha'imin, betapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyami illal ju', tak ada pahala apa-apa kecuali lapar saja. Bo, kabarnya anak si anu sudah nikah, hamil 3 bulan tapi tak ada suami. Jangan ghibah. Tak ada pahala puasa kita. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Apa beda ghibah dengan fitnah? Fitnah tuduhan tanpa bukti. Syanu tubuh zina, tengok hamil, tak ada bukti. Wallazina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tak mampu mendatangkan 4 saksi, fajliduhum 80 jaldah, cambuklah dia 80 kali cambuk. Saya mau bertanya Pak Ustaz, saya mau beli rumah tapi pakai uang paman saya secara lunas, kemudian saya menyicil kepada paman saya, apakah itu termasuk riba? Kalau tak ada bunga, tak riba. Kalau berbunga, riba. Bagaimana kalau paman saya memakai uang pinjaman dari bank? Masalah dia minjam dari mana, itu urusan dia, bukan urusan antum. Yang penting antum pakai duit dia, antum bayar. Kalau tak ada bunga, tak riba. Kalau berbunga, riba, haram. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ziarah ke kuburan ketika masuki bulan Ramadan? Dijawab oleh Syekh Atiyah Sokar, kuntunahaitukum an ziaratil kubur, aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang silakan ziarah. Ziarah sebelum Ramadan boleh, ziarah sedang Ramadan boleh, ziarah setelah Ramadan boleh, tak ada larangan. Bebas. Yang tak boleh itu, ayo kita ziarah Ramadan yuk. Kenapa? Kakek kita sedang duduk nunggu kita datang. Itu tak betul. Kenapa banyak orang ziarah sebelum Ramadan? Kebetulan hatinya luluh saat Ramadan. Kebetulan ingat dia Ramadan. Tak ada apa-apa. Bagaimana adab menyambut bulan suci Ramadan? Pertama, taubat nasuha. Yang kedua, sambung silaturahim. Yang ketiga, pahami fikih puasa. Yang keempat, siapkan duit untuk sedekah, bantu fakir miskin, buka bersama segala macam. Yang kelima, siapkan fisik untuk beribadah, banyak tahajud malam. Saya sudah buat daftarnya, satu halaman, belum di print, nanti dicontreng sendiri. Kolom satu, sholat, sholat, sunat, qabliyah, ba'diyah, duha, awabin, tahajud, witir, tasbih, baca Quran, one day one juice, surat-surat pilihan, tadarus Al-Quran, sodakoh, sodakoh umum, bagi buka bersama, belikan kolak untuk anak yatim, ikan fakir miskin, segala macam. Zikir, salawat 100, tasbih 100, istighfar 100, tahlil 100. Nanti begitu sudah selesai, contreng sendiri. Setelah dicontreng, simpan. Jangan setelah conteng dipoto. Alhamdulillah, sudah hari ini. Bagi yang suka, tolong like and share. Bagaimana membersihkan harta yang terlanjur minjam dari bank konvensional? Jual semua. Jual semua, ambil yang modal yang halal, yang bunga-bunga yang haram-haram itu serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Kalau barangnya tak dijual, ditebus saja dibayar, bisa. Tapi yang haram-haram itu diserahkan uang haramnya itu ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Bangun MDA, bangun masjid, sekolah anak yatim. Tapi niatnya bukan niat sedekah, niatnya adalah mengembalikan uang umat kepada umat. Pak Ustadz minta referensi kitab Tauhid. Dan kitab Tauhid mengenal Allah melalui sifat 20, Dr. Mustafa Umar. Mengenal Allah melalui sifat 20, Dr. Mustafa Umar. Kitab sifat sholat Nabi, apa yang bagus Pak Ustadz? Sahih sifat sholat Nabi. Ada sahihnya. Sahih sifat sholat Nabi. Nama penulisnya Syekh Hasan As-Saqaf. Syekh Hasan As-Saqaf dari Yordania. Sudah terjemah bahasa Indonesia. Setelah selesai sholat tarawih, lengkap witirnya, apa boleh sholat witir lagi setelah tahajud? Habis witir, balik ke rumah, tidur, bangun malam, tahajud saja. Witir lagi tak boleh. La witrani, tak boleh dua kali witir dalam semalam. La witrani filailatin, tak boleh dua kali witir dalam semalam. Katanya tak berhak jadi wali nikah kalau ayahnya tak pernah sholat. Apa dalilnya Pak Ustaz? La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dua saksi yang adil. Wali, saksi yang adil. Adil artinya sholat. Orang yang tak sholat fasik, maka nikahnya tak sah. Itu dalilnya. Maka carilah mertua yang sholat. Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Insyaallah bang, datanglah. Ayah kau sholat apa tidak? Ayahku sholat 5 waktu, Jumat aja. Mana yang betul, khatib Jumat mengangkat tangan ketika khutbah atau mengangkat jari telunjuk sambil berdoa? Dua-dua dilakukan Nabi. Allahumma mansur ikhwanan al-mujahidin, Allahumma mansur Islam al-muslimin. Pernah dilakukan Nabi. Yang mengangkat tangan pernah juga ketika masuk orang Arab Badui. Ya Muhammad, alaqatil amwal. Hai Muhammad, ini binatang-binatang kami sudah mati karena hujan tak turun. Nabi angkat tangannya. Aghisna, aghisna, aghisna. Tapi kata yang tak setuju dengan ini kan minta hujan. Kalau tak minta hujan, kata Syekh Hasan As-Saqaf umum, mau hujan tak hujan pokoknya angkat tangan. Yang mengangkat tangan ada dalilnya, yang menunjuk ada dalilnya. Yang masalah yang tak sembahyang Jumat, yang tidur waktu khatib sedang menunjuk. Begitu dia balik tanya, khatib kau tadi nunjuk apa mengangkat? Tak tahu, tahan. Istri saya sudah melahirkan beberapa hari. Apakah boleh diqadha' puasanya dan diganti pada hari yang lain tak membayar fidyah atau mengqadha'? Sudah terjawab tadi. Kalau pakai Hanafi, qadha' saja. Kalau pakai Syafi'i, tengok karena dirinya qadha'. Kalau karena anaknya, maka qadha' plus fidyah. Ketika azan zuhur saya masuk masjid. Selesai azan, apakah saya sholat tahiyatul masjid atau sholat sunat zuhur? Tahiyatul masjid dulu. Habis tahiyatul masjid, qobliyah zuhur. Karena rata-rata pekan baru dari azan ke iqamat itu 5 menit, 10 menit sampai 15 menit. Masih sempat engkau sholat 2 kali. Tahiyatul masjid 2 rakaat, qobliyah 2 rakaat, tambah qobliyah 2 rakaat, 6 rakaat, cukup. Saya masbuk sholat asar ketika imam sedang rakaat ketiga. Pada akhir sholat, apakah posisi kaki saya tawarruk atau iftiras? Pendapat pertama, iftiras. Imam duduk tawarruk, engkau iftiras di belakang. Imam duduk tasyahud akhir, engkau duduk tasyahud awal. Tapi kalau engkau duduk ikut tasyahud akhir, pendapat kedua. Ada dalam buku 99 tanya jawab sholat. Orang tua saya tak sanggup puasa Ramadan karena umur sudah tua. Berapa ukuran bayar fidyah? Sudah terjawab. 1,5 kilo tambah sayur mayur, lauk pauk. Dirupiahkan Pak Ustaz, hitunglah sendiri. Saya tak tahu standar harga sayur pekan baru. Nanti saya pakai harga pasar pagi Arengka, rupanya lain sama pasar Kulim. Ketika bunyi sirine, apakah masih boleh makan sahur? Boleh. Habis baterai. Tuh bangun, gimana nih mah? Kita bangun 10 menit lagi azan. Langsunglah ambil ikan, ayam goreng, sambal belacan, nasi, blender semua. Nama itu somakotin anandai. Tak sempat mengunyah lagi. Mengunyah, apalagi kunyahnya 33. Habislah. Tuh, boleh. Kapan baru berhenti makan? Azan. Ustaz berhentinya kapan? Saya berhenti waktu imsak. Begitu berhenti, gosok gigi. Supaya hilang was-was. Dalil imsak mana? Hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik, kau pernah makan sama Nabi? Yalah, aku 10 tahun serumah sama Nabi, kata Anas. Nabi itu berhenti makannya kapan? Kira-kira 50 ayat sebelum azan subuh. 50 ayat sebelum azan subuh, sekarang diagak-agak 10 menit. Itu dalil imsak. Saya menjual tanah 350 juta. Apakah wajib saya mengeluarkan zakatnya? Berapa ukuran zakatnya? 100 juta, 2 juta setengah. 3 juta, 7 juta setengah. 50 juta, 1.250.000. Nah, maka 7 juta setengah tambah, kalau begitu 8.750.000. Bayarkan. Kapan dibayarkan? Setelah setahun duitnya dipegang di tangan. Ingat kemarin, kapan dapat duit ini? 1 Syakban Pak Ustaz. 1 Syakban tahun ini ya, 1 Syakban tahun depan baru. Selama setahun. Kalau dikeluarkan sekarang, bagus. Namanya ta'jiluz zakah qobla awaniha. Mengeluarkan zakat sebelum limitnya. Tapi dia baru kena wajib setelah setahun di tangan, baru dikeluarkan. Yang punya duit 100 juta, maka keluarkan zakatnya 2 juta setengah. Saya bukan nakut-nakuti. Ini masalah duit ini kita tak bisa nengok muka orang. Ada muka jelek, duit banyak. Ada ganteng putih, tengok dompet 2000 perak. Saya husnuzan, bapak ibu semuanya ada 100 juta. Amin. Yang tak kuat aminnya berarti tak ada. Maka keluarkanlah 2 juta setengah. Saya tinggal di asrama mahasiswa, rutin ba'da subuh, maghrib buat pengajian taklim. Mantap. Membaca kitab Fadilah Amal karya Syekh Maulana Zakaria. Hebat. Zakaria Kandahlawi. Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, ahli hadis dari India. Sudah khatam dibaca Pak Ustaz. Apalagi kitab yang sedap dibaca selama bulan Ramadan. Riyadus Salihin, Imam Nawawi. Arba'in dulu, Arba'in kecil. Habis Arba'in, Riyadus Salihin. Habis Riyadus Salihin, Bulughul Maram. Nanti. Sambil diamalkan. Yang baca-baca aja. Soalnya semua kitab sudah saya baca. Ngamalkan, nanti dah udah agak tua sekali. Tidur setelah subuh, maaf cakap mimpi basah. Apakah puasanya batal? Tak batal. Karena bukan kehendak dia. Tapi kalau dia mengayal-ngayal, batal. Bukan kehendak dia, itu bukan ikhtiar kita. Apa salapi itu Pak Ustaz? Baca buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 36 salapi, masalah ke-37 syiah. Apa sama seperti NU atau Muhammadiyah? Mohon penjelasannya. NU adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Muhammadiyah adalah lembaga sosial kemasyarakatan. Jadi bidang dakwah dan bidang pendidikan dan dakwah. didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Sedangkan Salafi bukan lembaga sosial, dia tidak ada ormas. Dia tak ada ormasnya, tak ada ketuanya, tak ada ADART-nya. Dia pemahaman. Ustaz, ana mau tanya, kenapa ana sulit sekali menangis ketika muhasabah diri? Padahal dosa ana banyak. Untuk menangis dosa-dosa yang dahulu aku itu susah, betul. Hati itu masih keras. Orang yang susah menangis, hatinya keras. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Berusahalah menangis. Nanti malam iktikaf di bulan Ramadan, Ustaz Mustafa Umar membimbing antum hadir. Biasanya kalau banyak orang, kita mudah nangis. Tengok kanan nangis, kiri nangis, muka nangis, belakang nangis. Masa aku tak menangis? Ustaz pernah bilang kalau masjid hanya tiga tempat, sholat, mengaji, berzikir. Apa hukumnya mengadakan acara buka puasa bersama anak yatim di masjid? Boleh. Bisa bersama. Tengok Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sore ditarik-tarik orang kita. Haji, haji, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tapi dengan syarat jangan sampai tumpah kuah gulai. Alas pakai plastik panjang, alas buka bersama. Tumpah sambal belacan pas di tempat sujud. Nanti malam imam lama dia sujud. Allahu Akbar. Batal sholatnya gara-gara itu. Apa betul kalau tak sholat tak sah mengawinkan anak atau ijab kabul? Sudah tadi terjawab. Ini nampaknya banyak anak gadis yang ayahnya tak sembahyang. Wahai para ayah yang tak sembahyang, sembahyanglah kalian. Anak gadis kalian nanti tak sah nikahnya. Amalan apa yang harus diperbanyak di bulan Ramadan ini, Pak Ustaz? Yang pertama, imsak. Tahan leher, tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan akal, tahan kaki, tahan tangan, tahan lidah, tahan imsak. Yang kedua, perbanyak sholat-sholat sunat. Qabliyah, ba'diyah, witir, tahajud, tasbih, sholat sunat taubat, sholat sunat. Yang ketiga, khatam Quran. Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan, sittina khatamah. 60 kali khatam. Yang keempat, perbanyak sodakoh, sodakoh, sodakoh. Kasih pembukaan orang puasa. Antar ke masjid, antar ke surau, antar ke musola. Antar makanan jam 6 sore. Jangan ngantar jam 1 malam. Pergi antar ke masjid, daripada basi. Yang kelima, perbanyak doa-doa. Jangan putus doa-doa di malam Ramadan. 5. Aman. Jika saya masbuk pada saat rakaat terakhir, apakah saya harus mengikuti imam dengan duduk? Kalau engkau duduk tawarruk, maka kau pakai pendapat kedua. Iftirash, pendapat pertama. Saya pakai pendapat pertama, iftirash. Saya punya niat sedekah di musola masjid di kampung. Sementara itu orang tua saya di kampung kurang mampu dan punya hutang di musola. Sebaiknya bagaimana sikap saya, Pak Ustaz? Tetap bersedekah atau bayarkan hutang orang tua saya? Kalau nazar tak bisa digeser. Aku bernazar kalau anakku lulus ini aku akan bernazar beli 10 sak semen ke masjid di kampung. Tunaikan, tak bisa geser. Tapi kalau hanya sekedar kemauan saja, bantu orang tua. Orang tua lebih dulu dilayak dibantu. Anta wa maluka li abik. Jangankan dirimu, hartamu punya bapakmu. Hartamu itu punya bapakmu. Jangankan dirimu, hartamu punya bapakmu. Bolehkah niat puasa di awal Ramadan untuk 1 bulan sekaligus mazhab Maliki? Malam pertama nanti, Kamis, Jumat, malam Sabtu niat. Nawaitu sawma syahri Ramadan. Aku niat puasa Ramadan komplit paket 4 giga. Sah. Mazhab Maliki. Tapi saya tak pakai itu. Walaupun saya di kampung mazhab Maliki selama 2 tahun, saya tetap berniat tiap malam. Tapi kalau ada yang melaksanakan sebulan paket, karena kata dalilnya mana? Ayat Quran. Syahrul Ramadan. Sepukat, sepaket satu. Bolehkah menikahkan anak di masjid? Ij'aluha fil masajid wadribu alaihi bidufuf. Buatlah akad nikah itu di masjid dan pukulkan duf. Bismillah tawassalna billah la la la la la. Pukulkan duf. Buat akadnya di masjid. Tapi kalau buat akad di masjid, jagalah kemuliaan masjid. Jangan kalian bawa mempelai pakai baju sempit ke masjid, rok tebelah panjang. Berdosa, bukan pahala kalian dapat, dosa. Oh, campur aduk, waduk beraduk laki-laki perempuan. Nah. Ada ulama yang mengatakan tak boleh. Mohon penjelasan. Hadis Nabi. A'linu hazan nikah. Jangan kau diam-diam kalau nikah. Buat nikah ini istihar biar tahu orang banyak. Jangan disangka kau berzina jalan-jalan sama anak gadis orang. Siapa tuh? Ngaji rajin bawa anak gadis. Bini dia tuh Pak Ustaz. Kenapa saya tak diundangnya? Umumkan orang banyak. Ij'aluha fil masajid, buat di masjid. Qadribu 'alai fid dufuq, pukul gendang biar orang tahu. Ada apa tuh pukul-pukul gendang? Ada yang nikah. Saya bertanya, saya kan tinggal di masjid. Jadi Ustaz sering saya didapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat enggak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya mau pakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Ini namanya luqatah. Luqatah, barang temuan itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya. Setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoalah, pokoknya selama setahun itu berdoa supaya tak datang pemilik. Kalau dalam setahun itu ada pemiliknya, apa boleh buat, belum rezeki. Mudah-mudahan ada yang kehilangan lagi. Kenapa sebagian orang tak mau baca Sayyidina dalam salawat Nabi? Apa alasannya? Alasannya karena katanya menambah-nambah. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tambah-tambah. Nabi tak pernah menyebut. Nabi sendiri menyebut. Ana Sayyidu waladi Adam. Hadis sahih. Ana Sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu Adam. Maka saya pun menyebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi saya tak ekstrim. Yang mau pakai Sayyidina silakan. Yang tak mau pakai Sayyidina tak apa-apa. Tapi saya pakai Sayyidina jangan salahkan. Dalam sholat tak membaca bismillah, dalam baca al-fatihah, apa sholatnya sah? Tentang baca basmalah dalam fatihah hukumnya 3. Mazhab Syafi'i pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu Hanafi sama Hambali. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Maliki. Tak ada yang salah. Yang jadi salah di mana? Ketika masjid itu bermazhab Syafi'i, ente masuk petantang petenteng pakai bismillah. Di situ letak kesalahannya. Makanya ketika Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram ke Istiqlal, dia pakai bismillah. Terkejut-kejut orang Jakarta. Pakai bismillah dia. Dia tahu, Dr. Abdul Rahman Sudais dari Ummul Qura. Sebutkan, jelaskan ciri-ciri khawarij. Apakah membid'ahkan amaliah orang lain merasa diri paling benar merupakan ciri-ciri khawarij? Yang mancing saya ngajak-ngajak mau mengkhawarijkan salafi. Nanti setelah saya khawarijkan salafi, direkam, diupload, oh, habis itu habislah saya diserang salafi. Baca aja lah buku saya itu baik-baik. Capek saya dah kelai-kelai itu. Apakah Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Ibrahim? Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih. Lalu karena banyak dipegang orang berdosa, maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadis. Hadisnya sahih tentang Hajar Aswad dibawa Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi bukan Adam. Ada pula saya dengar orang ceramah, waktu Nabi Adam mau turun ke surga, dia ada mau bawa, diambilnya batu, dikepitnya di ketiaknya. Bukan begitu. Adam sudah turun, lalu rindu ke surga. Dibawa Jibril. Kata Jibril, ini oleh-oleh dari surga. Itulah Hajar Aswad. Aslinya putih. Tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, tempel, menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Bukan yang bulat itu Hajar Aswad. Ada butir-butir kecil-kecil hitam-hitam dia. Tengok dari dekat, itulah Hajar Aswad. Ditempelkan ke dalam batu. baru dibalut dengan cangkang yang terbuat dari besi. Nah, itu yang dicium. Batu kecil-kecil dalam. Yang besar itu batu biasa, ditempelkan ke dalam batu biasa. Hajar Aswad. Kalau istri tadi putih kemerahan, panggil dia Khumaira. Kalau hitam ya Hajar Aswad. Jangan. Marah dia. Umur saya 24 tahun, sekarang saya sudah kerja di perusahaan A. Saya baru diterima di perusahaan B yang merupakan pekerjaan impian saya. Tapi jika saya mengambil pekerjaan di perusahaan B, saya tak boleh menikah selama setahun. Sedangkan calon saya tak mau menunggu karena orang tuanya sudah tak bisa menunggu. Menurut Ustadz gimana? Karena di satu sisi saya ingin bekerja di perusahaan B karena gajinya lebih besar dan itu pekerjaan impian saya. Tapi penempatannya di luar kota. Jika jadi menikah kami bakal LDR. Tolong Pak Ustadz, ini tak ada masalah fikih. Ini masalah perasaan. Saya hanya bisa menjawab masalah-masalah fikih. Adapun masalah perasaan, masalah. Saya yang bisa saya jawab itu halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunan, muakkad. Adapun masalah ini, baiknya kalian duduklah musyawarah. Adinda, kita menikah ini kan saling pengertian. Aku kuliah pontang-panting mau kerja ini kerja kau paling. Tolonglah kau pahami keadaanku sekarang. Kalau dari awal aja dia tak bisa ngerti kita, gimana setelahnya? Ini belum lagi menikah. Main paksa-paksa, tak bisa. Ini dua makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama mau makan telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu dadar, bisa berkelahi. Ini harus mengalah. Hari ini aku mata sapi, besok kau dadar. Ya, lama-lama yang mata sapi suka dadar, yang dadar suka mata sapi. Harus begitu. Nah, kan keperasaan juga ujungnya. Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan itulah berbuka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi, menahan diri anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh. Ila ghurubis syamsi, tenggelam matahari, syafaq ahmar, azan maghrib. Hanya saja bagi muazin, minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan, minum dia. Zahabal zama'u wa batallatil uruq wa thawatal ajru. Baru dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah. Belum minum itu. Apakah boleh kita makan setelah selesai, setelah Isya masuk? Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minumkah, makan buahkah. Jangan makan es, karena usus itu kering. Knalpot yang kering, panas, disiramkan air es, mengelupas cat-catnya. Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus, orang Mesir, korma kering, bukan korma yang basah, korma kering, pecah-pecah, buang bijinya, masukkan ke dalam, siram pakai air panas. Agak-agak 2 jam menjelang berbuka. Nanti menyatu dia, diminum. Itu yang paling bagus. Minum kesukaan Nabi, air korma. Minum air korma. Bagus, manis ya. Maka usus kita awet. Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali mengatakan tak batal. Karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam. Hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Ini teteskannya. Maka tak batal. Karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu diludahkannya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali. Tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustaz. Saya bilang, tak boleh. Tiba-tiba ada ustaz mengatakan, oh tak tahu Ustaz Somad. Saya tahu. Tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak menyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asyik mencicip aja dari pagi. Cicip. Ustaz, gimana cara menghafal Quran? Kami dulu aturan di Al-Azhar tidak pakai SKS, kuliah tak SKS, setahun dipaket 14 mata kuliah, 2 juz Al-Quran, tidak pakai SKS, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, 14, 14, 14, 14, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Jadi cara kami, sebelum subuh dihafal dulu, satu halaman, sebelum subuh hafal satu halaman. Nanti ke masjid, qobliyah subuh baru diulang waktu baca tahiyatul masjid, itu dibaca, maka lama sholatnya karena mengulang setengah satu rakaat setengah diulang. Tahiyatul masjid, qobliyah subuh, duha, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dalam sholat zuhur, qobliyah asar. Nanti asar distorkan ke syekh, biasanya di tiang-tiang syekh nunggu ngapal, tapi yang mau mengapal ngantri panjang, nyetorkan hafalan. Tradisi itu tak ada di Pekanbaru. Kalau di Mesir, menyetorkan hafalan ngantri menjelang asar, sampai maghrib, menyetorkan hafalan setengah juz. Satu hari, dua hari. Jadi 20 hari hafal satu juz. 20 hari. Nah, baru waktu yang lain dipakai untuk menghafal. Ujian tak boleh bawa buku. Masuk ke dalam hanya pena saja, bawa kertas tak boleh. Kalau ketahuan mencontek, ditangkap, bisa dicabut, deportasi. Jadi kalau sudah deportasi, putus beasiswa, pulang tak dapat tiket, diusir dari asrama, malu. Karena dulu sebelum berangkat udah kenduri motong kambing. Jadi tekanannya tinggi. Jadi ketika saya pulang, saya terapkan sistem itu, tak boleh nyontek. Semuanya menyontek. Akhirnya saya roboh pikir, saya gimana supaya nyontek. Saya buat 10 soal. Buat 10 soal, bagi. Boleh nyontek pak? Silakan. Oh, kok lain soalnya? Baru tahu dia. Saya masih muda Ustaz, ya, kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang akhwan. Alhamdulillah, sempat antum suka ikhwan? Masuk antum yang 144 di... Apa yang harus saya lakukan pak Ustaz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa karena masa kuliah. Saya enggak mau pacaran, tapi saya takut nanti akhwat yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Antum datang ke orang tuanya, "Pak, saya mau minang anak bapak. Kapan kau nikah?" "Ya, setelah selesai kuliah lah." "Semester berapa sekarang?" "Baru daftar, Pak." Itu rasa-rasa biasa saja itu adik-adik sekalian. Nanti setelah sekalian kuliah, banyak yang lebih cantik, lebih mantap dari itu. Anggap ingin lalu aja. Tak ada aja. Nanti setelah kalian selesai, banyak yang lebih hebat lagi daripada itu. Maka tundukkan pandangan. Yang gadis-gadis bagus pakai cadar, supaya tak nampak laki-laki wajah. Ustaz di mana di Pekanbaru ini tempat belajar tahsin ngaji? Ustaz Hardi LC. Datang ke Tafakuh, banyak kajian, jamnya ada. Datang ke kantor Tafakuh, depan gedung guru. Dari sini sebelum Purna MTQ, gedung guru sebelah kanan ada perkantoran Sudirman. Di depannya ada karaoke Rosa. Tapi jangan antum masuk ke situ. Kanan karaoke, yang kirinya Tafakuh, Dr. Mustafa Omar. Tanya, ada Ustadz Hardi? Nah, daftar tahsin dengan Ustadz Hardi. Ustaz, Nabi Muhammad tak pernah cukup puasa sebulan pada bulan Sya'ban. Bagaimana kalau puasa bulan Rajab? Tak pernah, tidak pernah cukup puasa. Pernah Nabi. Bulan Sya'ban pernah Nabi sebulan. Kan Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Kata ulama mana kullahu, pernah dia sebulan. Tapi tidak tiap tahun. Pernah, tapi tidak tiap tahun. Bagaimana dengan Rajab? Rajab bagus. Mana dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Ustaz, gimana biar istiqomah sholat di masjid? Begitu sedengar azan langsung bangkit. Karena waktu azan berkumandang, setan lari tunggang langgang. Wa 'alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Begitu terdengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, bangkit langsung bangkit. Jangan antum santai, nanti aja lah nunggui iqamat. Oh enggak, langsung berangkat, langsung ke masjid. Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat, paksa-paksa kan, sampai dia mendarah daging sehingga kalau tak sholat meleleh air mata antum. Nah, itu baru terasa manisnya sholat jemaah. Apa saja penyebab rezeki dihambat Ustaz? Kami sudah kerja potang panting tapi hasilnya selalu kurang, malah hutang tambah banyak. Banyak berdoa, kata Nabi pada orang yang diutang, Allahumma inni a'udzubika min al hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wadala addaini wa ghalabatir rijal. Berusaha, kalau engkau belum diberi Allah, husnuzan pada Allah. Tak sulit bagi Allah menyehatkan Ayub, tak sulit bagi Allah menyelamatkan Yusuf, tak sulit bagi Allah membuat Ibrahim punya anak Ishak, tak sulit bagi Allah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya ingin menengok engkau terus berusaha dan berdoa. Bagaimana hukumnya dalam perjalanan menuju kajian Ustaz? Kami melaksanakan sholat maghrib di jalan. Setelah selesai sholat kami tak berzikir dan langsung melanjutkan perjalanan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Sambil naik kendaraan itu kalian berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, tent, subhanallah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, berzikir waktu tegak, wa qu'udan, waktu berjalan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu berbaring. Zikir tak boleh putus. Karena mau cepat takut terlambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ba'diyah, ba'diyah rawatib. Habis itu berzikir. Tak ada halangan. Ustaz, bila kita mempunyai masa lalu yang suram, apakah harus diungkapkan atau tidak pada calon suami istri? Dosa apabila tidak diungkapkan, tidak dikasih tahu. Ada keterusterangan yang membuat hati orang luka. Tapi ada suatu yang antum sembunyikan bisa berefek hukum. Inishtarata saiban, inishtarata bikran. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, dikutip oleh Imam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah. Yang punya teks Ibn Taymiyah, nama kitabnya Majmu' Fatawa. Dikutip oleh Sayyid Sabiq, dibuatnya dalam kitab Fikih Sunnah. Inishtarata bikran fapanat saiban falahul fashu. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Jadi kalau sekedar antum dulu pernah nonton-nonton karaoke, tak perlu antum ceritakan. Ditanyanya, kau solehah? Insya Allah bang. Masa lalumu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Emangnya kau suci? Tapi kalau sudah masalah implikasi hukum, antum mesti terus terang. Karena kalau antum bohong, maka dia punya hak fasah. Nah, ini hati-hati. Adalah antum cerita, tapi bahaya juga. Ini kalau cerita dia tak jadi, tak mau. Bukakannya ke yang lain. Alamat. Pokoknya gawat lah itu dah. Bila wanita menolak menikah karena alasan menuntut ilmu yang disuruh orang tuanya, bagaimana menurut Pak Ustaz? Kenapa dia tak mau menikah? Ayahnya maksa dia harus selesai S3 baru nikah. S2 23, S3 tambah lagi, S2 25, S3 3 tahun, 28. Kau setelah doktor baru boleh menikah. Begitu kata bapaknya. Hadapi bapaknya. Keras bapaknya nih Pak Ustaz. Bapaknya orang apa? Orang Kabupaten Kampar. Ajak Ustaz Mustafa Umar. Bapaknya orang apa? Orang Jawa. Ajak Ustaz Jamhur. Jumpa sama Ustaz Jamhur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun kabari, apik? Oh, katanya bapak tak mau ngasih anak bapak nikah sama dia. Saya bukan tak mau, itu saya ngasih alasan aja biar tak jadi sama dia. Ini orangnya baik, Pak. Baik orangnya, sopan. Oh, jadi ada pintu celah masuk ke dia. Bapaknya itu kan manusia, bukan robot. Ada hatinya. Kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sebelumnya mau ucapkan selamat milad ke-40. Bolehkah itu mengucapkan selamat ulang tahun? Saya tak merasa 40. Saya lahir tahun 1397 Hijrah. Jadi umur saya sekarang sudah 42 tahun. Saya pakai Hijriah. Maksud pertanyaannya, bolehkah mengucapkan selamat ulang tahun? Pernah tak Nabi mengulang hari ulang tahunnya? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Zaka yaumawlidtu, hari Senin aku lahir. Ada dia menyebut hari kelahirannya, tapi diisinya dengan ibadah. Kalau mengingat hari lahir dengan sedekah anak yatim, pergi ke jumpa Pak Yazid sedekah. Pak Yazid, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Tolong keluarkan semuanya, 5 orang aja Pak. Iko ada nasi bungkus Iko. Makan bersama. Dek, makan ya. Adik, kenapa tinggal di sini? Ayah saya meninggal. Adik, syukur atas nikmat. Tak salah. Tapi kalau dikumpul kawan-kawan, hari ulang tahun, dipecahkan telur ayam, telur itik, telur bebek, dikasih pula ini, diikatkan di tiang listrik, disiram kopi, rupanya ada kabel telanjang, kontak mati. Buat dosa aja. Saya punya teman, suka sekali berjudi. Sudah berkali-kali saya nasihati, tak juga mau berhenti. Saya suruh teman lain juga tak mau. Bagaimana cara menyadarkannya Pak Ustaz? Panggil polisi. Angkat. Banyak jamaah kita polisi, nanti saya kasih nomor. Jamaah kita banyak polisi, saya kasih nomor. Di mana dia selalu main? Dia tangkap. Yang narkoba-narkoba, tangkap. Ada cerita. Kertas terakhir. Boleh sholat berjamaah di masjid agak jauh dari rumah, tapi musola lebih dekat dari rumah kita. Bagaimana yang lebih baik? Kalau di masjid yang jauh itu engkau pergi karena ada pengajian Ustaz Mustafa Umar, ada pengajian Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, tapi masjid yang dekat tetap ada sholat berjamaah, boleh. Tapi kalau sampai masjid musola yang dekat rumah tak ada orang sholat berjamaah, istahwadhan alaihimus sayatin, sekeliling kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar, masjid yang sudah dikomitmen sholat berjamaah, tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah, istahwadhan alaihimus sayatin. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Pak Ustaz, memang di situ tak ramai, tapi pasukan inti adalah. Oke, tak masalah. Atau pergi ke masjid sana karena ada pengajian di situ. Tapi kalau sampai kosong, antum yang azan di situ, antum azan sholat dulu, selesai sholat baru pergi ke sana. Azan subuh sudah siap di masjid musola, kita sholat sunat fajar di rumah. Siap sholat sunat baru kita ke masjid. Apakah sah sholat? Apakah sholat sunat kita itu? Sholat sunat di rumah, rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya jauh, sholatnya di masjid. Nabi sholatnya kan di rumah. Nabi itu jarak dia 22 meter. Dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi 22 meter. Kita berapa kali belok? Terakhir, apa boleh sholat tarawih di masjid jauh dari rumah kita, sedangkan masjid musola ada dekat? Sama jawaban macam tadi. Al-hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته. Segala hutang kami, bantu kami melunasinya ya Allah. ولا ممتحنا إلا نجحته. Saudara kami yang sedang ujian pekerjaan, ujian masuk perguruan tinggi, luluskan ya Allah. Wala aziban illa zawwajta, yang akan menikah, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang kau uji dengan penyakit, sembuhkan sehat dari penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia, curahkan rahmat dan kasih sayangmu pada mereka ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1438. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.